Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada Babul Haid wan Nifas, penjelasan tentang bab haid dan nifas. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hukum yang berkenaan dengan haid, di antaranya tentang sifat-sifat darah haid. Baik, kita merajah. Ada berapa sifat-sifat darah haid? Man, ya Arif, Abu Hafiz. Ada empat. Yang pertama, hah? Yang lainnya, Salman. Yang pertama, Abu Ahmad. Yang pertama, kehitam-hitaman. Ini berdasarkan hadis, innahu aswadun yu'raf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah haid itu hitam yang sudah dimaklumi. Yang kedua, keluar dari dalam rongga, bukan dari, artinya dari rahim. Keluarnya dari rahim, bukan dari urat, bukan dari urat yang pecah. Kalau darah biasa, itu dari urat yang pecah. Baik, yang ketiga, kental. Kental. Baik, sahabat. Yang keempat, tidak membeku. Baik. Ada berapa sifat darah haid? Abdurrauf. Abdurrauf. Ah, ada lima. Satu lagi, berbau busuk. Yakin? Sudah pernah cium? Baik, labas. Ahsan, barakallahu fiik. Ada lima. Lima sifat darah haid. Baik. Kapankah? Baik. Yani tentang berapa lama wanita itu haid? Siapa yang tahu? Ahmad dan Rung. Mana ya, Ahmad dan Rung? Ayo, fadal. Berapa lama wanita itu haid? Hah? Belum tahu. Belum pernah lihat ya. Baik. Bu Fudail. Fudail, ada? Berapa lama wanita haid? Hah? Nasib? Nasib tahu? Baik, Abu Ja'far. Ini Abu Ja'far. Maaf. Atau? Berapa lama atau? Tergantung kebiasaan. Apa kata Syaukani ketika masa-masa haid? Itu kata Syaukani. Baik, apa kata Syaukani? Abu Ilyas. Lam ya'ti fi takdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjah. Tidak ada batas waktu minimal wala maksimal batas wanita haid. Wa kadzalika tahur. Demikian pula suci. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Baik. Demikian pula umur. Kapan berhenti haid itu juga tidak ada ketentuan khusus atau tidak ada penjelasan secara khusus di dalam syariat. Berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Baik. Tentang hadis-hadis. Tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang batas-batas wanita haid. Itu ada dua keadaan. Bagaimana dua keadaan tersebut, Ustaz Abu Jundi? Tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang batas-batas wanita haid. Yang wakuf wa yang marfu. Baik, yang lainnya? Abu Ilyas. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Hadis-hadisnya, dua keadaan. Kalau bukan dhaif, sahih. Tapi tidak menyatakan batas minimal atau maksimal. Cuma sebuah kasus yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau begitu, yang menjadi patokannya apa? Kalau waktu tidak bisa dijadikan patokan. Abu Muawiyah. Mana Abu Muawiyah? Hah? Tafadhal. Kita enggak bisa tahu batas minimal kalau misalkan istri antum haid. Udah punya istri belum? Kira-kira kapan dia berhenti haid? Berapa hari kira-kira? Minimalnya atau maksimalnya? Yang jadi patokan apa? Ibrahim. Ibrahim. Akbar, Ambon, Abu Waqqas, Jabir, Ahsan barakallahu fiik. Yang jadi patokan keluarnya darah. Itu berdasarkan hadis dalam as-sahih di ba'dil alfaz dari Abu Sa'id al-Khudri, alaysa idza hadat, alaysa idza ra'at ad-dam lam tusalli. Jadi yang menjadi patokan adalah ad-dam, darah. Kalau lihat darah, maka dia dihukumi sebagai haid. Kalau tidak, maka tidak haid. Baik. Kemudian apa maksud ucapan muallif fadatul 'adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha? Umair? Mana Umair? Enggak ada. Hah? Antum Umair? Oh, antum baru datang ya? Saya. Talib baru datang juga. Jafar Siddiq. Mana? Hah? Wallahu a'lam. Umair? Umair mana? Baik. Apa makna ucapan muallif fadatul 'adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha? Adapun apa? Yang lainnya. Pengertiannya aja enggak. Kira-kira apa maksudnya? Fuzan Ahmad Ambon. Ah, Abu Faruq. Abu Faruq mah. Ah, fadal Abu Faruq. Dalam hal apa kebiasaannya? Dalam masalah haid, masalah apanya? Hah? Keluar darah. Dalam maksudnya di situ yang benar dalam masalah lamanya. Dalam masalah lamanya. Tetapi apakah ini asal? Usman Al-Ismar. Ini asal atau bukan? Zatul 'adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Wanita yang sudah memiliki adat, maka dia beramal sesuai adatnya. Yani, kapan dia berhenti haid? Sesuai yang sudah lalu-lalu, 7 hari, biasanya 7 hari, ya sudah 7 hari. Apakah ini asal? Al-asal atau bukan? Asalnya apa? Al-asal khurujud dam. Baik. Hanya saja kebanyakan wanita itu memiliki adat. Maka ketika terjadi keraguan akan keluarnya haidnya, maka dia kembali kepada adatnya. Tetapi hukum asalnya adalah keluarnya darah. Baik. Setelah kita jelaskan juga tentang cairan kekuning-kuningan atau keruh yang keluar dari kemaluan wanita. Itu ada dua keadaan. Siapa yang tahu dua keadaan tersebut? Abu Fadail. Mana Abu Fadail? Hah? Abu Fadil? Siapa? Abu Abdul Wahab. Itu nama itu Abdul Wahab atau Abu Abdul Wahab? Hah? Abdul Wahab aja. Baik. Gimana? Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Jadi, cairan keruh atau kekuning-kuningan, kalau keluar di masa haid, bukan darah yang keluar, tapi kuning-kuningan dan keruh. Tapi keluarnya setelah keluarnya darah haid. Setelah keluarnya darah haid, maka dia dianggap sebagai darah haid. Tetapi ketika keluarnya di masa suci, tidak dianggap apa-apa. Tidak dianggap apa-apa. Baik. Kalau kita jelaskan juga, ada dua cara wanita mengetahui kapan berhentinya masa haid. Gimana caranya? Abu Faqih. Saya Abu Faqih. Hah? Antum Faqih. Fadal. Ada dua cara wanita mengetahui berhentinya masa haid. Abu Umair. Dengan? Lah. Yang lain Abu Umair. Keluarnya cairan putih. Yang kedua, Al-Jafaf, kering. Keringnya darah maksudnya. Ahsan. Dua cara. Dengan keluarnya cairan putih dan Al-Jafaf, kering. Itu cairan putih. Berdasarkan hadis Aisyah. Hatta taraina al-qassatal bayda. La ta'jalna hatta taraina al-qassatal bayda. Baik, kesimpulannya wanita itu memiliki tiga keadaan dan bagaimana mereka beramal dengan tiga keadaan tersebut. Nah, Abu Sufyan, Abu Anas. Abu Anas ada? Mana Abu Anas? Abu Sufyan, Ya'qub. Tamyiz pertama yang tidak punya tamyiz. Apa yang dia lakukan? Kalau punya tamyiz jelas dia bisa membedakan. Dia tahu ini darah haid, bukan darah haid. Sekarang yang tidak punya tamyiz, apa yang dilakukan? Kembali kepada kebiasaan, adat. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Kembali kepada qarain, karina-karina. Ya seperti tadi karinahnya, kalau keluarnya sesuatu dari kemaluannya seperti berwarna keruh atau kuning di masa haid atau setelah adanya darah haid, maka dianggap sebagai darah haid. Kalau di masa suci, dianggap sebagai suci. Baik. Muasil insyaAllah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, qadamul hayd yatamayyazu an ghairihi. Karena darah haid itu berbeda dari selainnya. Fatakunu haidan idza ra'at damal hayd. Maka dia dianggap haid, wanita itu haid apabila dia melihat darah haid. Baik. Ini keadaannya yang dimaksud oleh al-mu'allif rahimahullah indal iltibas. Ketika terjadi kesamaran dan dia bisa membedakan, dan wanita ini bisa membedakan darah yang keluar dari kemaluannya. Ketika terjadi kesamaran, tapi dia mampu untuk membedakan. Dia mampu untuk membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah. Maka ketika dia sudah yakin ini darah haid, maka dia tidak melakukan sholat, tidak puasa, dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Artinya dia beramal sebagaimana wanita haid. Baik. Adapun ketika dia tidak bisa membedakan, maka kembali kepada hukum asal tadi. Hukum asalnya darah itu adalah darah haid, kecuali bagi wanita hamil. Kecuali bagi wanita hamil, karena umumnya wanita hamil itu tidak haid. Walaupun ada, tapi sedikit sekali. Dan itu penyakit. Kalau ada istrinya hamil, kemudian keluar haid, itu penyakit. Harus diperiksakan ke dokter. Karena seperti yang dijelaskan para ahli kedokteran, darah haid itu berubah menjadi, berproses dan berubah menjadi susu bagi si bayi atau makanan bagi janinnya. Subhanallah, kalau dia keluar menjadi najis, tapi dengan kekuasaan Allah dia bisa berproses menjadi makanan bagi si bayi. Baik. Adapun bagi wanita yang tidak hamil, maka hukum asalnya dia adalah darah haid. Jadi di sini wanita memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia yakin bahwa itu darah haid. Nah, kelas, tidak ada masalah. Kalau dia sudah yakin itu darah haid, maka dia berhukum seperti hukumnya wanita haid. Keadaan yang kedua, dia yakin bahwa darah yang keluar bukan darah haid. Dia yakin ini darah istihadah, bukan darah haid. Nah, yang menjadi masalah, keadaan yang ketiga, ketika dia ragu. Ketika dia ragu. Maka, apa yang dia lakukan? Kembali kepada tiga masalah yang sebelumnya. Yang disebutkan tadi oleh siapa? Ya'kub. Iya. Yani, kalau dia memiliki tamyiz, dia bisa membedakan, maka dia bedakan. Dalam keadaan dia ragu ini, dia memiliki tamyiz, dia kenal sifat-sifat darah haid, dia bedakan. Keadaan yang kedua, kalau dia tidak memiliki tamyiz, dia tidak bisa membedakan, maka dia kembali kepada adatnya yang sudah biasa. Adatnya yang sudah biasa. Seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian keadaan yang ketiga, dia, apabila dia tidak punya tamyiz, tidak punya juga kebiasaan, maka kembali kepada qarinah-qarinah. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullah, apa perkataan beliau selanjutnya? Mustahadah. Mustahadah ya? Baik. Wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Ini lanjutan dari sebelumnya. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Dia haid, wanita ini haid apabila dia melihat darah haid, dan mustahadah apabila dia melihat selain darah haid. Jadi ini hukum bagi semua darah yang keluar dari kemaluan wanita selain darah haid, maka dia dianggap sebagai mustahadah. Jadi wanita itu dari darahnya itu, dalam masalah darah ini tiga keadaan. Yang pertama haid dan nifas, yang kedua mustahadah, yang kedua fahirah, wanita yang suci. Baik. Jadi kalau dia yakin itu bukan darah haid, maka dia dianggap sebagai wanita mustahadah. Wahiyat tathahirah. Dan wanita mustahadah ini sama dengan wanita suci. Jadi wanita mustahadah hukum-hukumnya sama dengan wanita suci. Yakni dia harus tetap sholat, dia harus tetap puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Dan ini penyakit. Dan termasuk gangguan syaitan. Seperti dalam hadis yang sahih. Baik. Maka apa yang dilakukan wanita istihadah? Qala al-mu'allif rahimahullah, wa taghsilu atharad dam wa tatawadda'u likulli salatin. Wanita istihadah ini mencuci bekas darah dan berwudu setiap kali akan sholat. Wanita istihadah ini mencuci bekas darahnya dan dia berwudu setiap kali akan sholat. Tadi tentang mencuci bekas darah ini, apakah yang beliau maksudkan darah haid atau darah istihadah? Sebab hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Ummu Habibah Fatimah binti Jahsy radhiyallahu anha, ini istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu istihadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Faghsil ankad dam wa salli." Cucilah darimu darah dan salatlah. Tetapi yang dijelaskan para ulama bahwa maksud perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah mencuci darah haid. Yakni ketika dia sudah selesai dari haidnya, maka cuci bekas darah haid itu, walaupun masih keluar darah istihadah, hendaklah dia cuci, dia bersuci, kemudian dia melakukan sholat. Jadi maksud dengan wataghsilu atharad dam adalah mencuci bekas darah haid. Kemudian perkataan muallif, watatawaddau likulli sholatin, dan hendaklah wanita istihadah ini berwudu setiap kali melakukan sholat. Maka ini pendapat yang lemah, sebab tidak ada dalil yang sahih wassarih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan hal ini atau menuntun kepada hal ini. Tidak ada, kecuali dari perbuatan Ummu Habibah sendiri. Dari perbuatan Ummu Habibah, seperti di dalam As-Sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna Ummu Habibata istuhidat sab'a sinin fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Bahwasanya Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu, lalu beliau fa'amaraha an taghtasilah, memerintahkan dia untuk mandi. Qalat, lalu kata Aisyah, fakanat taghtasilu likulli salatin. Dan adalah Ummu Habibah itu mandi setiap kali melakukan salat. Mandi setiap kali melakukan salat. Baik. Jadi yang anda maksudkan ini mandi bagi siapa? Dalam hadis ini, mandi bagi wanita istihadah setiap kali melakukan salat itu tidak ini, tidak diwajibkan sama sekali. Ini dari perbuatan Ummu Habibah. Sama saja, termasuk juga berwudu. Ada riwayat yang lain, Ummu Habibah juga berwudu. Dan ini juga dari perbuatan beliau, bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kemauan dia sendiri, siapa yang mau mandi silahkan. Yang tidak mau mandi, tidak ada kewajiban baginya. Demikian pula tidak ada kewajiban bagi dia untuk berwudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih tentang keluarnya darah istihadah sebagai pembatal wudu. Kita telah lewati pembahasan tentang nawaqidul wudu, tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih tentang pembatal-pembatal wudu, di antaranya adalah keluarnya darah istihadah. Yaitu darah penyakit, berbeda dengan darah haid. Oleh karena itu, seperti yang telah kita jelaskan, keluarnya sesuatu dari dua jalan itu yang benar harus dirinci, yakni khuruj al-mu'tad, sesuatu yang biasa keluar. Yakni maksudnya di situ kencing, kemudian buang air besar, air mani dan sebagainya. Baik. Yang semua itu ada dalilnya bahwa dia membatalkan wudu. Adapun keluarnya darah istihadah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang membatalkan wudu, yang menjelaskan kepada kita bahwa itu membatalkan wudu. Dan masalah yang lain, hal ini akan menyulitkan wanita. Akan menyulitkan wanita, apalagi keluar darah istihadah itu penyakit. Penyakit yang melemahkan badan si wanita ini. Jadi kalau setiap kali sholat dia harus berwudu, apalagi harus mandi, maka akan memberatkan. Dan wanita yang kurang iman, bisa jadi dia tidak lagi mau melakukan sholat. Kalau dia menganggap susah, ya, dalam keadaan dia istihadah susah untuk selalu berwudu, apalagi harus mandi, maka dia akan meninggalkan sholat sama sekali. Ini bahaya dari pendapat ini. Walaupun ini pendapat ulama, dan di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, baik. Pendapat yang pertama tentang wanita istihadah, dia harus mandi setiap kali melakukan sholat. Dia harus mandi setiap kali melakukan sholat. Dan ini pendapat yang lemah, karena kalau mau dikatakan hadis, maka riwayatnya dhaifah. Sebab dia mudraj. Mudrajun min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun di dalam sahih, dalam as-sahihain, tetapi itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari ucapan Aisyah. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Pendapat yang kedua, mandi sekali saja. Yaitu mandi ketika selesai haid. Dan ini yang benar. Mandi selesai haid sudah selesai. Adapun setiap kali sholat harus mandi, maka ini pendapat yang lemah. Demikian pula berwudu. Kemudian ada pendapat yang lain, pendapat yang ketiga, mandi untuk dua sholat sekaligus. Misalkan mandi untuk zuhur dan asar. Lalu nanti mandi lagi untuk